Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Abdullah Abbas. Abdul Azam, Abdul Rahman, Afan, Ahmad, Helmi, Muhammad, Taufik, Abdul Aziz, Abdullah, Abiu, Amar, Farhan, Ibrahim, Ibrahim ada, Salman, Yamin, Yazid, Abdullah, Ahmad, Fauzan, Umar, Hashim, Paris, Rozan, Tolha, Yasin, Alhamdulillah, Mikdad, Muhammad, Kasih, Salim, Alim, Bukhari, Kerawang, Ajis Edi, mana Dana Muhammad B Muhammad D Muhammad I Yusuf Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Naam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membaca tentang salah satu sifat al-manhiyat, sifat yang dilarang untuk seorang muslim melakukannya. Kita ambil dari kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyatakan babun karahatun udatul insani fi hibbatin lam yusallimha ila al-mawhubi lahu wa fi hibatin وهبها الوالد وهبها الولده وسلمها أو لم يسلمها وقراهة شرائه شيئا تصدق به من الذي تصدق عليه أو أخرجه عن زكاة أو كفارة أو نحوها ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه. Bab tentang dibencinya seorang mengembalikan pada sesuatu yang telah dihibahkan kepada orang lain. Ya. Mengembali pemberian, mengambil kembali pemberian apa yang telah dia berikan kepada orang lain. Bab ini menjelaskan tentang dibencinya mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. 6. Dalam pembahasan ini nanti dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ada di sana yang dibolehkan, ya. Dan juga di sana ada yang tidak dibolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah qarahatun syara'ihi syai'an tasduqu bihi minalladhi tasaddaqu 'alaihi aw akhrajahu 'aniz zakatin aw kafaratin aw nahwiha. Dibenci menjual sesuatu yang telah dia dapatkan dari sedekah, dari pemberian orang lain. Ya, dia mendapatkan sedekah dari seseorang, maka dia menjual kembali sedekah tersebut kepada orang yang telah memberinya. Maka ini adalah perkara yang dibenci. Ya. Apakah dia mendapatkannya itu dari zakatnya orang yang telah memberikannya, atau kafarah, atau selainnya. Ya. Jadi ada seseorang mendapatkan sedekah. Ya, sedekah ini bisa berupa dari zakat, ya, atau dari kafarah, atau selainnya. Maka dibenci ketika dia menjual kembali sedekah tersebut kepada orang yang telah memberikan kepadanya. Ya. 6. Wala ba'sa, dan yang ketiga adalah bisyara'ihi min syakhsin akhar qad intaqala ilaihi. Adapun kalau dia menjualnya kepada orang lain bukan kepada orang yang telah memberikannya, ya, maka tidak mengapa, ya. Dia mendapatkan sedekah, ya, sedekah itu berupa zakat, lalu dia jual kepada orang lain, bukan kepada orang yang telah memberikannya, ya, kepada orang lain, maka ini tidak mengapa, ya. Kenapa? Karena intaqala ilai, karena telah, ya, berpindah tangan, ya, sudah punya dia sendiri, ya, sudah milik dia sendiri, sehingga dia boleh menjualnya kepada orang lain. Ini bab yang akan kita bahas, ya. Yang pertama, ya, mengembalikan seorang yang telah memberi, dia ambil lagi pemberiannya, ya, ini dibenci. 6, dan hukumnya adalah haram, ya, tahrimu ar-ruju'u fil hibbah, ya. 6, yakni annaka idza a'taita insanan syai'an majanan tabarru'an min indaka fa innahu la yahillu laka an tarji'a fihi sawa'an kana qalilan am katsira. Bab ini menunjukkan tentang haramnya mengambil kembali pemberian yang telah dia beri. Yaitu maksudnya adalah apabila engkau memberikan sesuatu kepada seseorang, ya, majanan, ya, secara cuma-cuma, ya, dia berikan, naam, sesuatu yang ada pada dirimu, kamu berikan kepada orang lain, maka tidak halal bagimu antarji'a fihi, untuk mengambil kembali apa yang telah engkau beri. Ya. Sudah diberikan, ya, barang tersebut, maka tidak boleh kamu ambil kembali barang yang telah kamu beri. Sawa'an kana qalilan aw katsira. Baik kamu ambilnya sedikit saja atau semua, ya, atau banyak. Ini haram hukumnya. Ya, karohah. Tidak boleh. 6. Karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyerupakan, ya, orang yang melakukan, ya, perbuatan seperti ini itu seperti binatang, ya, seekor anjing. 6. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alladhi ya'udu fi hibbatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi." Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, orang yang telah mengambil pemberiannya itu seperti anjing yang dia mengambil, ya, atau memakan apa yang telah dimuntahkannya. Ya, muttafaqun alaih. Ya, seperti anjing yang dia muntah, lalu dia makan kembali muntahannya tersebut. Demikian Rasulullah SAW memisalkan orang yang telah mengambil kembali pemberiannya. Di dalam riwayat yang lainnya, "Mathalul ladzi yarji'u fi shadaqatihi kamathalil kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi fayakulahu." Dalam riwayat yang lainnya menjelaskan permisalan orang yang mengambil kembali ya, sodakoh yang telah dia berikan itu seperti anjing yang muntah, ya. Kemudian anjing ini, ya, memakan kembali muntahannya tersebut. Ya. Wa fi riwayatin al-aidu fi hibbatihi kal-aidu fi qai'ihi. Seorang yang mengambil kembali hibahnya, pemberiannya itu seperti seorang yang kembali, ya, memakan muntahannya. Ya. Kita tahu bagaimana, ya, gambaran muntahan seseorang, ya, atau kita sendiri pernah muntah, kita bisa menggambarkan bagaimana, ya, muntahan tersebut, ya, sungguh menjijikan. Ya. Enam, ya, maka orang yang mengambil kembali sedekahnya maka seperti orang yang kembali memakan muntahannya. Ya, ini Rasulullah SAW memisalkan dengan permisalan yang jelek. Ya. Enam, permisalan yang jelek. Dan ini dimisalkan oleh Rasulullah SAW dengan permisalan seekor anjing. Memang anjing demikian dia. Ya, anjing itu ketika dia muntah maka dia makan kembali hasil muntahannya. Enam. Kenapa demikian? Rasulullah SAW memisalkan dengan, ya, permisalan yang jelek, ya, karena tanfiran minhu, untuk umatnya menjauhi perkara tersebut, ya, menjauhi perbuatan tersebut, ya. Menjauhi perbuatan tersebut, sudah memberi lalu diambil kembali pemberiannya, ya. 6. Diperintahkan untuk menjauhi perbuatan, ya, tersebut, ya, perbuatan tercela. 6. Yang dibenci. Wala farqa baina ay yakuna alladhi hibbatuhu min aqaribika aw min ab'aidak. Ya, min aba'idi indaka, tidak ada bedanya, ya, engkau lakukan hal ini, ya, engkau ambil kembali pemberianmu, engkau lakukan terhadap orang-orang dekatmu atau orang, ya, hubungannya jauh dengan dirimu. 6. Seperti saudara kamu, ya, sudah diberi maka kamu ambil lagi, sama saja, tidak ada bedanya, ya, mau jauh mau dekat sama permisalannya, seperti seekor anjing yang dia muntah lalu dia makan kembali muntahannya. Ya, kata Syekh rahimahullahu taala, falau habata li akhika syai'an sa'atan aw qalaman aw sayyaratan aw baitan fa innahu la yahillu laka an tarji'a fihi. Ya, maka seandainya kalau engkau telah menghibahkan, memberikan pemberian kepada saudara kamu sesuatu, apakah itu jam, sebuah jam atau sebuah pena atau sebuah mobil atau sebuah rumah, ya, kamu telah berikan kepada saudaramu, maka tidak boleh bagi kamu untuk mengambil lagi pemberianmu tersebut. Ya. Illa antarda li nafsika an takuna kalban. Ya, kecuali kalau engkau ridho, ya, dirimu disebut sebagai seekor anjing. Ya. 6. Kalau kamu ridho dikatakan demikian, ya ambil barang kamu tersebut, ya. Enam. Wala ahadan yardha li nafsi ay yakuna kalban, maka tidak ada seorang pun yang dia ridho, ya, dirinya dikatakan sebagai seekor anjing, ya. Tidak ada. Enam. Maka jangan kamu ambil kembali pemberianmu tersebut. Ya. Ini ya, perbuatan yang dilarang di dalam syariat kita. Ya. Nah, jangankan diambil kembali, ya, kita ungkit-ungkit saja pemberian kita itu tidak dibolehkan. Ya. Diungkit-ungkit, ya, dalam rangka, ya, takabburan, ya, pemberian yang sudah kita berikan kepada orang lain kita ungkit-ungkit, ya, ah, dulu kamu saya beri ini dan ini, ya, ketika kamu dalam keadaan demikian-demikian sulit dan lain sebagainya saya memberikan ini dan itu, diungkit-ungkit pemberiannya. Ya, atau dia mengatakan kepada orang lain, tahu enggak kalian si fulan itu, ya, itu yang saya beri, ya, dulu saya beri ini dan itu, ya, ini tidak boleh. Nah, diungkit-ungkit saja tidak boleh, ya. Nah, apalagi mengambil kembali pemberiannya. Nah, وكذلك الابن لو وهب لأبي شيئا فإنه لا يرجع فيه. Demikian pula seorang anak, kalau seandainya dia telah memberikan sesuatu kepada ayahnya, ya, kepada abinya, maka tidak boleh anaknya tersebut mengambil apa yang telah dia berikan kepada ayahnya. Ya, dia telah berikan kepada orang tuanya ini, enggak boleh diambil kembali pemberiannya tersebut. Ya. Enam. Ya, seperti seorang kaya, ya. Tapi dia dapati ayahnya seorang yang fakir, lalu dia berikan rumah kepada ayahnya, maka tidak boleh dia ambil kembali pemberiannya tersebut. Ya. Enam. Ini yang pertama, ya. Adapun sebaliknya, kalau hubungan antara anak dan ayah, ya. Naam, ini kalau yang memberikan anaknya kepada ayahnya, maka tidak boleh anaknya mengambil kembali. Adapun seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya, maka naam, kata Rasulullah SAW, ini boleh diambil kembali pemberiannya. Ya, beda. Ya. Beda hukumnya. Kalau ya anak memberi kepada ayahnya, enggak boleh anak mengambil pemberiannya lagi. Tetapi kalau ayah memberikan kepada anaknya, maka boleh ayahnya mengambil pemberian tersebut. Ya, tidak apa-apa. Kenapa demikian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan illa la yahillu liwahibin ay yarji'a fima wahabin fima wahbin illa alwalida fima yu'ti waladahu. Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan untuk mengambil kembali pemberiannya. Ini hukum asalnya, ya, hukum asalnya tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, illa, kecuali, adanya istisna di sana, adanya pengecualian, ya, al-walidu fima yu'ti waladahu, kecuali seorang ayah, ya, memberikan sesuatu kepada anaknya, maka boleh dia mengambil kembali. Naam. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala menyatakan, li'anna al-walida lahul haq ayakhudha min malin waladihi alladhi lam yahibuhu lahu ma lam yadurruh. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, Karena seorang ayah dia memiliki hak, ya, memiliki hak untuk mengambil dari harta anaknya yang belum dihibahkan. Boleh seorang ayah mengambil harta anaknya yang belum dihibahkan, ya, malam yadurruh, selama tidak memudaratkan anaknya, ya. Nah, jadi kalau ada, ya, seorang ayah memberikan tanah buat anak-anaknya, ya, ya, kamu sekian meter, kamu sekian meter, ayahnya dalam keadaan hidup, ya, satu ketika dia ingin mengambil hartanya kembali, maka sudah haknya, ya, orang tuanya tersebut. Nah, beda kalau halnya ayah sudah meninggal dunia, itu namanya harta waris, ya. Kalau masih hidup, boleh diambil kembali pemberiannya tersebut. Karena, ya, anaknya dan harta anaknya adalah milik daripada kedua orang tuanya. Naam. Qala rahimahullahu taala, hadis yang berikutnya yang menjelaskan, ya, tentang bab ini, bab dibencinya mengambil kembali pemberian dari orang yang telah diberi. Adapun bab yang kedua adalah dia menjual sedekah yang dia dapatkan kepada orang yang memberinya. Iya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Apakah sedekahnya itu berupa zakat, ya, atau kafarah atau yang lainnya. Ya, ini tidak boleh. Adapun dia jual, ya, sedekah tersebut kepada orang lain, ya, bukan kepada orang yang telah memberi sedekah tersebut, maka ini dibolehkan. Naam. Dalilnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, hamaltu ala farasin fi sabilillah fa'adahahu alladhi kana indahu fa'aradtu an ashtariyah wa dhanantu annahu yabi'ahu bi rukhsin fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala la tashtarihi wa la ta'ud fi sadaqatika wa in a'taakahu bidirhamin, ya, fa innal 'aida fi sadaqatihi kal 'aidi fi qai'ihi. Dalam hadis ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau telah bersedekah kuda di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa'adahu alladhi kana indah, maka kuda yang telah disedekahkan oleh Umar radhiyallahu anhu ini, ya, disia-siakan, tidak dirawat, ya. Maka keinginan Umar untuk menjual kuda tersebut. Dan kata Umar, aku menyangka bahwasanya ini bisa, ya, dijual dengan harga yang murah. Maka sebelum dijual, maka bertanya aku kepada Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? La tashtari, jangan kamu jual. Wa la ta'ud fi sadaqatika, maka jangan engkau ambil kembali sedekahmu. Ya. Kamu sudah bersedekah, tidak boleh kamu ambil kembali sedekah tersebut. Ya. Naam. Maka sesungguhnya ya, seorang yang mengambil sedekahnya kembali, maka dia seperti ya, orang yang memakan ya, muntahannya. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ya, setelah kita memberikan sesuatu sedekah kepada orang lain dan kita lihat apa yang kita sedekahkan tersebut tidak diambil manfaatnya dengan semaksimal mungkin ya. Keinginan kita untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut itu digunakan dengan sebaik-baiknya, tetapi orang ini menyia-nyiakan pemberian ya, yang telah kita berikan kepadanya ya. Maka tidak boleh kita ambil sedekah tersebut lalu kita jual ya. Maka ini seperti orang yang mengambil sedekahnya kembali dan dimisalkan ya, seperti orang yang memakan kembali hasil muntahannya. Nah, ya. Karena kita telah ya, meniatkan memberikan sesuatu itu adalah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka jangan pikirkan ya, wah ternyata barang yang saya telah berikan ini tidak diambil manfaatnya, kok disia-siakan ya. Biasanya demikian orang yang memiliki merasa sayang dengan barangnya ya. Nah, sehingga ketika sayangnya ya sudah dijual saja daripada enggak dipakai. Nah, itu sudah bukan hak kita ya, bukan milik kita, karena kita telah memberikan kepada orang lain lillahi ta'ala dengan niatan mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun barang tersebut digunakan atau disia-siakan ya, bukan lagi tanggung jawab kita. Nah, iya. Kalau ada niatan untuk menjual kembali barang tersebut yang kita berikan ya, karena mungkin enggak dipakai atau ya tidak digunakan ya, maka ini perkara yang dibenci ya. Perkara yang dibenci. Naam. Ini sifat ya daripada yang kita harus jauhkan ya. Naam. Tentang permasalahan pemberian kepada orang lain ya. Nah, sebelum kita memberikan sesuatu kepada orang lain ya, maka jangan sampai ada niatan untuk mengambil kembali ya. Memberikan sesuatu ya, harus yakin ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemberiannya tersebut ya. Ya, jangan dia pikirkan naam, belum matang dia pikirkan lalu dia kasih tiba-tiba berubah pikiran ya, jangan. Nah, dia yakin bahwasanya apa yang diberikan ya, lillahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantikan ya, dengan yang lebih baik daripada itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan pahala ya, di sisinya nanti di hari kiamat. Nah, bahwasanya seorang yang bersedekah, kata Rasulullah SAW, tidaklah akan berkurang hartanya sedikit pun, bahkan ya hartanya akan semakin berlimpah ya. Adapun secara ya hitungan matematika mungkin berkurang, tetapi di sisi Allah dalam nilai pahala, maka apa yang diberikan itulah nanti yang tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang dia gunakan maka tidak tertulis karena bukanlah sebagai sedekah. Naam. Wallahu alamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa faqallahu al-jami' ila huna walhamdulillah.